Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalam sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membahas potongan hadis, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu adalah orang-orang yang tersesat kecuali mereka yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah itu kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Telah kita bahas faidah-faidah yang berkaitan dengan kalimat ini, di mana telah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan dhal, kesesatan, ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah dhalun bitti alladhi la ya'riful haqqa, seorang yang dianggap tersesat karena dia tidak mengetahui kebenaran. Dan yang kedua adalah dhalun maghwi, seorang yang tersesat bukan karena dia tidak tahu kebenaran. Dia sudah mengenal kebenaran, dia sudah tahu kebenaran, namun dia tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Dua jenis kesesatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa di antara manusia mereka berada pada satu dari dua kondisi di atas, di mana kemudian tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kesesatannya, baik kesesatan karena tidak tahu kebenaran atau kesesatan karena tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka tidak bisa keluar dari itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada mereka, memberikan jalan petunjuk kepada mereka dengan mengenalkan kebenaran dan dengan menanamkan di dalam hati mereka untuk mau mengikuti kebenaran tersebut. Kita lanjutkan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Menyambung dari apa yang kita bahas ini, maka al-hidayah, jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah hidayatu bayanil haq, hidayah mendapatkan penjelasan tentang kebenaran. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, wa hadhihi ammatun likulli ahad. Jenis hidayah yang pertama inilah yang kemudian akan memungkinkan sampai kepada seluruh manusia. Jadi masing-masing individu manusia mereka pasti akan mendapatkan atau akan sampai kepadanya hidayah yang pertama ini, hidayah mengenal mengetahui kebenaran. Kemudian kata beliau, waqad aujabahallahu ala nafsihi wa bayyana li'ibadihi al-haqqa minal batil. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan penjelasan kepada hamba-hambanya mana sesuatu yang hak, mana kebenaran, mana al-batil, kebatilan. Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan untuk menjelaskan ini kepada manusia. Hal ini sebagaimana yang sering kita ulang-ulang bahwa tujuan diciptakannya manusia dan jin di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan besar, tujuan inti kenapa manusia dan jin itu hidup. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan hikmah tidak membiarkan manusia dan jin itu untuk mencari sendiri di mana jalan kebenaran, untuk menerka-nerka sendiri atau memikirkan sendiri apa itu yang dimaksud dengan kebenaran. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebab-sebab, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang akan sampai kepada mereka ini yang namanya kebenaran, dan itu adalah kebatilan, dengan bukti bahwa tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan mereka membawa dua ilmu tadi, membawa bisyarah dan membawa nidharah. Bisyarah adalah kabar gembira tentang ilmu tauhid dan yang berkaitan dengannya, ilmu kebenaran itu tadi. Nidharah adalah peringatan dari neraka ketika mereka tidak mau mengikuti jalan hidayah dan lebih memilih jalan kesesatan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang jenis yang pertama ini, bahwa itu memungkinkan untuk bisa sampai kepada seluruh individu manusia, di mana tidak ada satupun manusia yang hidup dengan kondisi dia tidak mendengarkan atau tidak ada jalan bagi dia untuk mendengarkan dan mengetahui kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya telah ada saat dia hidup di satu zaman, meskipun tidak secara langsung di daerah di mana dia tinggal didatangkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun di sana, di daerah yang lain, di zaman dia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kebenaran itu dan dia pasti mendengarnya. Tayyib. Ini jenis hidayah yang pertama. Jenis hidayah yang kedua adalah hidayatu at-taufiq was-sadad liqabulil haq. Hidayah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang, dia mau mengikuti jalan kebenaran, jalan yang lurus, dan menerima al-haq. Maka jenis yang kedua ini lebih dikhususkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya hamba-hamba Allah yang terpilih yang akan diberikan hidayah yang kedua, qabulul haq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Lail ayat yang ke-12, inna alaina lal huda, sesungguhnya hidayah mereka itu manusia ada pada tanggung jawab kami. Ayat ini yang dimaksud adalah hidayah yang pertama, hidayah penjelasan tentang kebenaran yang semestinya sampai kepada manusia itu, kepada masing-masing individu manusia itu, menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu sudah berada di bawah kuasa Allah, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menunaikannya. Allah pasti menunaikannya. Demikian pula yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang sering dibaca ketika bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, di mana di bulan itu diturunkan Al-Qur'an oleh Allah, hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi manusia. Baik. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an itu membawa hidayah. Jadi maksud adalah Al-Qur'an ini membawa berita kebenaran kepada seluruh manusia. Masalah mereka mau menerima kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an, mau mengikuti kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an, itu tidak semua orang diberikan hidayah yang kedua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walakinnal hidayata tsaniyata wa hiya hidayatu tawfiq liqabulil haq hadhihi hiya allati yakhtassu Allahu biha man yasha'u min ibadihi. Jenis hidayah di mana seorang itu akan mau dia punya tekad untuk mengikuti kebenaran, mengikuti jalan yang lurus. Ini alladzi yakhtassullahu bihi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang khusus dari manusia itu. Man yasha'u min ibadihi, siapa yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Jadi dipilih lagi. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mungkin sekarang merasa bahwa kita telah mengetahui kebenaran, kita telah mengetahui al-haq, kemudian Allah izinkan kita untuk mau mengikuti al-haq, mudah-mudahan itu pertanda Allah Subhanahu wa taala izinkan kita termasuk orang-orang yang dipilih sebagai manusia-manusia yang mau mengikuti kebenaran yang sampai kepada kita. Karena ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pemahaman dari apa yang kita sebutkan di atas tadi membawa sebuah ringkasan bahwa manusia di dalam menerima kebenaran mereka akan terbagi menjadi tiga golongan manusia. Golongan yang pertama adalah man hudiya al-hidayatain, ay allamahu Allah wa waffaqahu lil haqqi wa qabulihi. Seorang manusia yang dia diberikan kedua jenis hidayah, semuanya dia dapatkan, yaitu mereka orang-orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, Allah sampaikan ilmu kebenaran kepada dia, wa waffaqahu, lalu Allah berikan taufik kepada dia lil haq, untuk mau menerima kebenaran itu, wa qabulihi, dan kemudian dia setelah menerimanya dia jalankan kebenaran tersebut. Ini jenis manusia yang pertama, dan dia adalah manusia yang paling beruntung di muka bumi. Jadi keberuntungan di dunia ini tidak diukur dengan materi duniawi, apakah dia dapat jatah banyak atau sedikit dari dunia, bukan itu tolak ukurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dihitung oleh Allah sebagai manusia terbaik adalah orang yang ketika dia tahu ada kebenaran, lantas dia mau mengambil kebenaran itu dan mengikuti serta menerima kebenaran tersebut. Ini orang yang istimewa. Al-qismu tsani, jenis manusia yang kedua, adalah man hurrima al-hidayatain, orang yang tercegah, yang terhalang, dia tidak mendapatkan dua jenis hidayah tadi. Dia tidak mendapatkan ilmu tentang kebenaran, dan dia juga tidak menerima kebenaran. Tayyib. Sedangkan jenis yang ketiga adalah mereka yang man hudiya bid-dilalah wal irsyad, orang-orang yang telah diberikan hidayah sampai ilmu kepada mereka, walakinnahu lam yuhda hidayat at-taufiq, tapi tidak diberikan jalan hidayah yang kedua, tidak diberikan taufik untuk mau menerima kebenaran tersebut, untuk mau mengikuti kebenaran tersebut. Tayyib. Dan kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jenis yang ketiga ini adalah syarrul aqsam ats-tsalatsah. Dari tiga golongan tadi, golongan yang ketiga ini adalah yang paling jeleknya. Kenapa paling jelek? Karena dia tahu akan kebenaran, dia yakin akan kebenaran yang dia dengarkan, yang dia lihat, namun dia tidak mau mengikuti, menerima kebenaran tersebut. Tayyib. Ini sudah pernah kita isyaratkan pada majelis sebelumnya, kenapa orang-orang Yahudi itu menjadi orang-orang yang dilaknat atau dimurkai. Orang Yahudi itu dilaknat atau dimurkai, atau dia sesat. Dilaknat dan dimurkai. Kenapa sebabnya mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kalau dilihat silsilahnya mereka itu orang-orang terbaik, keturunan dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, semenjak Ibrahim alaihi salatu wasalam ke bawahnya, keturunan Ishak ke bawahnya. Di silsilah itulah Allah Subhanahu wa taala akan lebih sering mengutus nabi. Jadi, kaum Yahudi itu adalah turunan di mana banyak sekali nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Kalau lihat nasab mereka itu nasab paling bagus, nasab paling baik. Dilihat keilmuan mereka juga keilmuan yang paling baik, karena paling banyak nabi dan paling banyak ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi ini. Tetapi kenapa kemudian pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata bukan sebab nasab dia, bukan sebab keilmuan dia, tapi sebabnya adalah ilmu yang sampai tadi tidak mau diamalkan. Kebenaran yang datang kepadanya tadi tidak mau diikuti, tidak mau diterima. Keberadaan mereka di kota Madinah dan sekitarnya adalah untuk tujuan menanti datangnya Rasul terakhir yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka tahu, bahkan disebutkan nasab dari Rasul yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saat mereka tahu munculnya Nabi yang terakhir itu, munculnya Rasul yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata bukan min aslabil Yahud, bukan dari nasab keturunan Yahudi, justru keluar dari nasab keturunan Arab, mereka membencinya. Padahal masih satu bapak yang sama Arab dengan Yahudi itu. Siapa itu bangsa Arab? Keturunan dari Ismail alaihi salatu wassalam. Siapa Ismail? Putranya Nabi Ibrahim. Dari satu sulbi yang sama. Namun mereka kemudian mengingkari. Jelas tanda-tanda itu mereka ketahui ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang membuat mereka terlaknat. Punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Tahu kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu kata beliau rahimahullah, wal muhim, intinya, annallaha azza wa jalla yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullukum dhalun, di dalam hadis qudsi ini, bahwa kalian semua wahai manusia pada asalnya adalah orang-orang yang tersesat, makhluk-makhluk yang tersesat. Ay kullukum la ya'riful haq, pada dasarnya kalian itu tidak ada yang tahu tentang yang namanya kebenaran. Atau dengan makna yang kedua, kullukum la yaqbalunal haq, masing-masing kalian itu pada dasarnya tidak mau mengikuti kebenaran. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Hidayah yang pertama, dia tahu kebenaran, dia yakini kebenaran itu. Hidayah yang kedua, yang berikutnya, yang lebih istimewa lagi adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala bimbing dia mau mengikuti kebenaran tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah memulai penjelasan itu, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fastahduni, maka mintalah hidayah itu kepadaku wahai manusia. Hidayah itu tidak mungkin bisa sekonyong-konyong datang kepada kita, kita selamat menjadi ahlu surga kemudian selamat dari neraka, itu tidak mungkin. Semuanya murni keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan hidayah itu kepada kita. Maka jika sekarang kita merasa telah mendapatkan hidayah dan berharap Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga hidayah kita ini, mintalah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas hidayah. Taib. Karena bukan satu jaminan saat engkau sudah mengetahui hidayah kemudian engkau mengikuti hidayah kebenaran tersebut, lantas sampai mati engkau pasti akan berada dalam hidayah itu, dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itu. Bukan jaminan. Selama kamu masih hidup, masih ada peluang untuk tersesat dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Taib. Walihada, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jawab akhirnya, klimaks akhir dari kalimat yang kita bahas mulai kajian kemarin, ka'annahu jawabu syarat. Allah jadikan fastahduni, mintalah hidayah itu kepadaku. Kalau kamu sudah mendapatkan hidayah, minta kekokohan untuk berada di atas hidayah itu kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan hidayah itu kepada engkau, atau aku akan istiqomahkan engkau di atas jalan hidayah tersebut. Taib. Ka'annahu jawabu syarat, ini seakan-akan dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jawabu syarat. Jawab syarat itu kalau dalam sastra Arab adalah ketika engkau telah melakukan kalimat syaratnya. Kalimat syarat itu persyaratan yang ada di depan. Saat engkau telah melakukan kalimat syaratnya, maka jawab syarat akan didapatkan. Kalau engkau meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti berikan hidayah. Tayyib. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau engkau tidak pernah meminta hidayah itu kepada Allah, Allah tidak akan menyampaikan hidayah itu kepada engkau. Atau jika engkau sudah mendapatkan hidayah dan tidak meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan engkau, mengokohkan engkau di atas hidayah itu, maka bisa saja hidayah ini akan hilang. Taib. Ini jawabu syarat dari kalimat yang terakhir. Taib. Walakin akan tetapi sangat disayangkan. Aktsaruna mu'ridun an hadza. Kebanyakan kita manusia ini justru berpaling dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tadi. Fa aktsaruna qa'imun bil ibadah. Kebanyakan kita manusia, iya benar dia menjalankan ibadah, dia salat, dia puasa, dia mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat. Dia berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Lakin 'alal 'adati wa 'ala ma yaf'alun nasu. Tetapi apa yang dia lakukan itu tadi hanya ibadah atau amalan-amalan karena kebanyakan muslimin melakukan demikian. Dia berjalan ke masjid sholat subuh ya, karena kewajiban seorang muslim itu sholat subuh, adatnya seperti itu. Dia jalan ke masjid sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya hanya karena kewajiban dia sebagai seorang muslim. Dia berpuasa di bulan Ramadan karena kaum muslimin ketika itu mereka semuanya berpuasa. Jadi tidak didasari dari dalam hatinya, oh kewajiban saya sebagai muslim melakukan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya dan seterusnya. Kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan, kewajiban saya untuk bersedekah, kewajiban saya untuk ibadah ini, untuk ibadah itu, bukan berasal dari hatinya, tapi hanya alal adah, mengikuti kebiasaan manusia. Muslim yang lain melakukan demikian karena dia sebagai seorang muslim, ya saya juga harus melakukan demikian, hanya karena adat saja. Atau karena dia terpaksa diperintah orang tua, dipaksa masyarakatnya untuk berada dalam kondisi itu. Nah, berbeda antara orang yang demikian dengan orang yang beribadah didasari benar-benar dari dalam hatinya. Tayyib. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, falladzi yaliqu bina. Yang selayaknya untuk masing-masing kita ini yang harus kita lakukan, annas alallaha daiman alhidayah. Ini perlu digarisbawahi. Yang wajib bagi kita adalah untuk selalu meminta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditekankan. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus selalu meminta hidayah? Bukankah anggapan kita sekarang orang-orang yang sudah memperhatikan majelis taklim rutin setiap hari, mungkin datang setiap hari, tidak lepas dari ilmu. Kenapa sih harus masih minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan kita tidak sama dengan orang-orang yang di luar sana yang sholat aja jarang, membaca Al-Qur'an juga tidak pernah, bisa saja belum tentu dan seterusnya. Kenapa kita harus meminta hidayah? Jawabannya itu tadi. Selama engkau masih hidup, masih ada peluang engkau untuk tersesat dari jalan hidayah tadi. Maka perlu setiap hari mintalah kekokohan, mintalah sabat, minta istiqomah itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai mati kita terjaga di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ini bukan hal yang mudah loh, mati sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena seorang itu dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kebiasaannya, dan itu menjadi penentu akhir kehidupannya. Kalau sehari-hari engkau terus berada di dalam dosa, dalam kemaksiatan, jangan berharap matimu nanti akan baik. Justru kita harus khawatir, jangan-jangan kematian kita berada pada kondisi yang sangat memalukan. Kenapa? Dan setiap hari engkau berada dalam dosa, setiap hari contoh saja selalu berucap dengan kata-kata kotor, kira-kira apakah kemudian kita bisa berharap nanti mati itu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik? Takut seharusnya menjadi kebiasaan kata-kata kotor itu nanti ketika kita mati juga mengucapkan kata-kata kotor itu, melakukan perbuatan yang tidak baik setiap hari. Harusnya takut kita nanti mati juga di atas perbuatan-perbuatan itu. Maka kalau engkau menghendaki husnul khotimah, akhir hidup, kematian yang baik, mulai dari sekarang. Jadikan hari-harimu itu adalah hari-hari yang penuh dengan ketaatan. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut untuk menjemput ajalmu, untuk mewafatkan engkau, engkau berada dalam kondisi yang terbaik, bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir kita sehingga kita mati di atas kalimat tauhid, berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wal insanu fi kulli salatin. Setiap muslim pada setiap salatnya dia selalu mengucapkan rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, wahdini, ya Allah berilah hidayah kepadaku. Bal innahu fi shalah yaqulu ala sabili rukniyah. Bahkan di setiap salatnya ada satu rukun. Rukun itu bagian bangunan dari salat. Kalau tidak ada satu rukun itu maka batal semua sholatnya. Sebagaimana satu bangunan ada satu tiang penting yang tidak dibuat di sana, maka bangunan akan roboh. Kata beliau, sebagaimana selalu dalam sholat seorang muslim itu pasti mengucapkan, yang termasuk rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Dan kandungan Al-Fatihah itu di akhir apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah kepada kami menuju jalan yang lurus. Ini pasti kamu sholat pasti akan mengucapkan itu. Nah sayangnya adalah saat engkau mengucapkan itu, hatimu terbuka atau tidak. Maksudnya bagaimana? Ketika engkau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku hidayah kepada jalan yang lurus, terbuka tidak hati itu? Benar-benar berharap tidak hati itu? Atau hanya sekedar kebiasaan saja, ini rukun baca Al-Fatihah, ya sudah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, lalai hatinya, tidak perhatian, bahkan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kandungan dari doa itu tadi, itu termasuk dari doa ibadah, tapi di dalamnya memberikan konsekuensi tastalzim du'a'u al-mas'alah. Dia memberikan konsekuensi adanya doa mas'alah, sehingga kalau engkau terbuka hatimu, jujur saat mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, Allah Subhanahu wa taala tahu itu berasal dari hati yang tulus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu kepada kita, selalu terjaga jalan kita di atas al-haq. Tayyib. Walakin ainal qulubul wa'iyah, di mana kemudian hati-hati kaum muslimin yang masih memahami kalimat tadi. Inna aktsaral musallin yaqra'u hadhil ayah wa tamurru alaihim marrat tayf. Kebanyakan orang-orang yang sholat, mereka memang membaca ayat tadi, tapi hanya sebatas bacaan saja. Ya murut taif, tidak peduli tadi apa yang terbaca kalimat-kalimatnya. Ay marrol ghaim alladhi yajri bidunima. Seperti layaknya mendung yang lewat, tapi dia tidak menurunkan hujan. Sudah kadung apa namanya makhluk-makhluk di bumi berharap, ternyata mendung itu tidak menurunkan hujan. Dia membawa hujan, tapi hujan itu tidak turun. Sama seperti kalimat ini, dia membawa sebuah keutamaan yang besar, tetapi tidak bisa sampai kepada seorang yang membacanya ketika sholat, karena dia tidak memperhatikannya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Fakulluna muftaqiruna ilallah fil hidayah. Maka setiap kita ini adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang selalu butuh terhadap hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un al-hidayatul ilmiyah awil hidayatil amaliyah, aw hidayatil irsyad wa dalalah, aw hidayatil taufiq. Apakah itu hidayah untuk tahu ilmu, atau hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwarahimani wa rahmukumullah, makna dari ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kemudian kita lanjutkan kalimat yang berikutnya. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un. Sesungguhnya semua kalian itu adalah orang-orang yang pada asalnya kelaparan. Tidak bisa mencari makanan sendiri, tidak bisa mencari minuman sendiri yang mengenyangkan perutnya. Tayyib. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku izinkan untuk dia bisa mendapatkan makan dan minum itu tadi. Fastat'imuni, maka mintalah rezeki makanan dan minuman itu kepadaku, kata Allah. Tayyib. Kalimat ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana yang pernah kita sebutkan dalam prolog pada pertemuan kemarin, bahwa pada empat kalimat, dimulai dari kalimat pertama yang kita bahas tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta dua hal akhirat dan dua hal dunia. Dua hal akhirat itu yang pertama sudah kita bahas, masalah hidayah. Sedangkan dua hal yang berkaitan dengan dunia itu yang pertama adalah ini, minta kecukupan rizki yang digambarkan oleh Allah dengan kullukum ja'i'un, masing-masing kalian itu terlahir pada asalnya adalah orang-orang yang tidak berpakaian, dan nanti di hari kiamat pun kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan tidak berpakaian. Tayyib. Lalu kata Allah, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian terlahir dalam kondisi telanjang, tidak memakai pakaian sama sekali. Fastaksuni aksikum, maka mintalah pakaian itu kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian penutup aurat kalian kepada kalian. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dua hal duniawi, minta kecukupan rizki yang bisa mengenyangkan perut kita, menumbuhkan jasad kita, tumbuh dari daging dan darah yang halal. Demikian juga kita mendapatkan pakaian yang bisa menutupi aurat kita sehingga terjaga muru'ah kita di hadapan manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala qad sadaqa fi hadhihi al-kalimah. Telah benar apa yang disebutkan di dalam kalimat ini. Di mana pada asalnya manusia itu tidak ada yang terlahir dalam kondisi dia punya harta, tidak ada. Tidak ada manusia yang terlahir dalam kondisi tertutupi aibnya, tidak ada. Semuanya asal ketika dia dilahirkan dunia, dia orang yang telanjang dan dia orang yang kelaparan. Kemudian melalui perantara kedua orang tuanya lah, awal saat dia masih kecil itu mendapatkan rizki berupa makanan dan minuman dan sesuatu yang bisa menutupi auratnya itu tadi. Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah itu kepada kita. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala tidak mempermudah bagaimana jalan kita mencari kecukupan makan dan minum, niscaya kita akan menjadi makhluk yang binasa, tidak akan pernah bisa hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-40 62 nanti sampai dengan ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitum ma tahruthun, wahai manusia. Tahukah kalian apa-apa yang selama ini kalian tanam itu? Baik di ladang, di sawah, di kebun dan seterusnya. Semua yang kalian tanam itu, a'antum tazra'unahu? Apakah kalian yang betul-betul menanamnya sampai dia kemudian tumbuh? Am nahnu zari'un? Atau kami," kata Allah, "yang menjadikan dia ditanam kemudian tumbuh." Di sini ada sesuatu yang bagus dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-62 tadi atau ayat 63 tadi tidak bertanya kepada kita, "Afara'aitum ma tazra'un?" Bagaimana pendapat kalian tentang apa-apa yang kalian tazra', dengan kata zara'. Yang namanya zara' itu adalah saat engkau menanam satu bibit kemudian yakin itu pasti tumbuh sampai panen. Ini namanya zara'. Tapi Allah sebutkan di kata yang pertama adalah dengan kata al-harf. Afara'aitum ma tahrutun? Tahukah kalian apa yang kalian tanam itu tadi? Karena tidak semua harf. Harf itu adalah ketika kita menanam bibit, lantas kita menunggu, bisakah dia hidup sampai panen? Tidak ada yang bisa menjamin. Lah itu namanya harf. Saat engkau menanam yang menjadikan dia bisa tumbuh besar sampai bisa dipanen, engkau atau Allah? Kalau engkau manusia, bisa mengusahakan itu hanya sebatas harf, sebatas menanam bibit, sebatas menanam apa namanya benih, tidak bisa menjamin pertumbuhan dari apa yang kau tanam, benih dan bibit itu tadi. Allah yang menjaminnya. Tayib. Kemudian, lau nasya'u laja'alnahu hutaman. Kalau seandainya kami kehendaki, kata Allah, dari apa-apa yang kalian semai itu tadi, bibit dan apa namanya biji-bijian itu tadi, laja'alnahu hutaman, maka akan kami jadikan dia hutam, hatim, kami jadikan dia kering, mati. Padahal semuanya sama, jenis bibitnya sama, dipilih juga dengan kualitas yang sama, seleksinya juga sama semua. Tapi ketika ditanam tidak menjamin semuanya akan tumbuh dengan pertumbuhan yang sama, perlakuannya juga sama. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman. Kalau kami mau akan kami jadikan mati satu bibit yang kamu tanam itu atau seluruh yang kamu tanam itu akan dimatikan oleh Allah. Fadhaltum tafakkahun. Lalu kalian akan menjadi orang-orang yang yatafakkah, merasa rugi. Sudah keluar apa namanya modal banyak untuk tanam bibit, untuk semai bibit dan seterusnya, ternyata tidak ada hasilnya, mati semuanya. Itu kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lamughramun, lalu kalian mengatakan sungguh kami ini orang-orang yang tidak beruntung, merugi besar. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami ini orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Kekecewaan. Ini wajar, manusiawi. Jadi kalau ada manusia yang menanam, contoh saja, ladangnya luas, dia sudah persiapkan sebaik mungkin sedari awal sebelum dia tanami, diolah dulu tanahnya sampai apa namanya siap untuk ditanami, dia tebar bibitnya, dikasih pupuk, diberikan pengairan, demikian sudah bagus pengaturannya. Tapi kemudian ketika semua usaha yang dia jalankan itu tidak ada satupun dari benih yang dia tanam itu tumbuh, kira-kira bagaimana orang yang seperti ini? Sangat kecewa dia, sangat bersedih dia, Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Pasti akan bersedih. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu semua ada di bawah kuasa engkau atau di bawah kuasa Allah? Kalau jawabannya itu di bawah kuasa Allah, ya sudah jangan bersedih. Bolehlah sedih manusiawi saja, tapi jangan sampai kemudian kita seolah-olah mendikte Allah kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tayyib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian minum itu, baik yang berasal dari atas atau berasal dari bawah, karena semua air itu pada dasarnya dari atas. Kenapa dari atas? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah air yang ada di bumi ini kalian yang menurunkannya dari langit atau kami yang menurunkannya? Baik. Al-muzn maksudnya adalah as-sahab. Kaliankah yang menurunkan air itu dari langit? Yang menurunkan mengutus awan kemudian membawa hujan dan menyiramkan hujan itu ke muka bumi atau kami? Nah, ayat ini kata para ulama sebagai salah satu dalil bahwa keberadaan semua air yang ada di muka bumi ini adalah dari atas. Allah siramkan. Kemudian setelah turun ke bumi tersimpan di dalam tanah dan jadilah air yang ada di muka bumi ini. Tayyib. Semua air itu apakah engkau yang mengusahakannya atau Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya? Tayyib. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, di atas akan ditahan oleh Allah, tidak menurunkan air sama sekali. Di bawah juga akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan memancarkan air sama sekali. Ini menunjukkan bahwa manusia ketika terlahir di dunia dia tidak punya kuasa apa-apa, bahkan untuk sekedar makan dan sekedar minumnya, bahkan untuk sekedar dia mengambil sesuatu yang bisa menutupi auratnya. Tetapi dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa mengolah muka bumi ini menjadi segala sesuatu yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Dia bisa mengolah apa yang ada di muka bumi ini untuk menjadi pakaian yang bisa menutupi auratnya. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Rizki yang terbaik adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua jalan dan dari dua hal. Yang pertama adalah rizki yang diambil dari jalan yang halal. Yang kedua adalah rizki yang diambil dengan jalan yang thayyib. Jadi rizki terbaik yang bisa kita dapatkan, yang menjamin darah dan daging kita ini akan tumbuh dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika apa yang engkau makan, ketika apa yang engkau minum, yang engkau berikan kepada anak-anak dan istrimu berasal dari dua hal tadi, sesuatu yang halal dan sesuatu yang thayyib. Harus itu, tidak bisa dilepas salah satunya. Thayyib. Thayyib saja tidak halal, enggak. Atau halal saja tidak thayyib, tidak mungkin. Jadi harus halal dan thayyib. Maka untuk bisa mendapatkan yang halal dan yang thayyib itu bagaimana caranya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang terakhir tadi. Fastat'imuni. Mintalah makan kecukupan, kekenyangan itu kepadaku dari jalan yang halal, dari jalan yang thayyib. Janji Allah pasti. Kalau engkau yakin, kalau engkau memang jujur ingin mendapatkan sesuatu yang halal dan sesuatu yang thayyib, Allah akan pasti akan berikan jalan. Thayyib. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perkara yang terbaik yang berkaitan dengan pakaian. Apa yang kita pakai pada dasarnya adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang datang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan memakai pakaian tersebut. Thayyib. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menutup aurat kita dengan baik adalah pakaian ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan ketahuilah bahwa pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang baik. Kenapa? Kan pakaian ketakwaan itu bukan sesuatu yang hissiyah, bukan sesuatu yang real, tapi dia sesuatu maknawi. Takwa yang ada di dalam diri kita. Kan tidak ada hubungannya, bukan tidak ada hubungannya. Dia ada hubungannya. Kenapa? Kalau engkau sudah memiliki pakaian ketakwaan di dalam hatimu, itu akan mengantarkan engkau memilih pakaian yang baik untuk jasmani. Maka jangan sampai kemudian kita mengatakan tidak penting pakaian, yang penting hati. Ini kaidah yang salah. Kenapa? Di dalam Islam tidak dibimbingkan demikian. Apa yang engkau pakai itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatimu. Kalau memakai pakaian-pakaian yang menyelisihi syariat, yang mengumbar aurat, kemudian mengatakan yang pentingkan hati saya yang baik, apa yang kamu pakai itu sudah pertanda bahwa hatimu adalah hati yang tidak baik. Kenapa? Kalau hatimu adalah hati yang baik, hatimu itu di berusaha untuk engkau berikan pakaian ketakwaan, itu akan keluar pada jasad kita. Berusaha menutupi sesuai dengan perintah syariat. Taib. Nah, kalau zaman dahulu tidak terlalu berat, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, jenis pakaiannya belum banyak. Tapi sekarang ini lebih berat, karena itu juga dilakukan oleh muslimah, wanita-wanita muslimin sendiri. Mereka yang tidak memperhatikan bagaimana cara dia berpakaian. Taib. Hijab pun yang dikatakan sekarang juga tidak sepenuhnya hijab syar'i. Mau dikatakan hijab syar'i, pada prakteknya juga bukan hijab yang syar'i. Hijab syar'i itu bukan dengan nama. Hijab syar'i itu dengan ketentuan. Maka mana hijab yang disebut dengan syar'i, cari dalilnya. Bagaimana Islam memandang dan apa namanya menetapkan bahwa pakaian wanita yang dengan jenis seperti ini, inilah hijab yang syar'i. Bukan namanya saja hijab, otomatis dia syar'i, enggak. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan perkara yang kedua dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.